Baik, setelah itu kita akan masuk kepada pembahasan bayat. Baik. Pembahasan bayatnya tadi di zaman Nabi, ya, para sahabat semuanya berbayat kepada siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Bayat yakni Nabi mengambil sumpah setia kepada para sahabat. Di zaman setelah Rasul wafat, ya, na'am, taib, kaum muslimin berbaiat kepada siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Dan baiat itu sempurna sebelum Rasul dimakamkan. Sebelum Rasul dimakamkan. Na'am. Kemudian setelah itu di zaman siapa? Umar bin Khattab, kaum muslimin juga berbaiat kepada Umar bin Khattab. Di zaman siapa? Utsman bin Affan juga demikian. Di zaman Ali bin Abi Thalib juga demikian. Di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan juga demikian. Dan Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi khalifah, menjadi amirul mukminin selama 20 tahun. Menjadi raja. Dengan adil. Muawiyah bin Abi Sufyan. Sampai tahun 60 Hijriah. Menjadi amirul mukminin. Taib. Nah, sehingga kita akan melihat tentang apa itu bayat. Ya. Nah, mafhum pengertiannya, ya, dan seterusnya. Kita awali dengan pengertian bayat. Apa itu bayat? Bayat di antara maknanya adalah jual beli. Bayat itu jual beli. Ya. Seperti dalam hadis, man ba'a fi bay fi enam. Bagaimana hadisnya? Man ba'a bay'atain fi bay'ah falahu au kasuha au riba. Baik. Man ba'a bay'ataini fi bay'ah. Baik, falahu au kasuha au riba. Jadi bay'ah itu bisa bermakna apa? Jual beli. Terjemahannya demikian. Nah. Baik. Kenapa jual beli dikatakan bay'ah? Karena biasanya jual beli itu ada proses, ya, ada akad, ada ijab dan apa? Qabul. Biasanya seorang bersalaman. Kalau ba itu tangan, ya. Ketika seorang bersalaman, saya beli, ya, mobil harga sekian. Ya, saya terima. Salaman. Walaupun jual beli tidak harus salaman kan begini. Tapi seringkali apa? Ya, seperti itu. Nah, bay'ah bisa bermakna tadi jual beli. Kenapa dikatakan jual beli itu bay'ah? Karena masing-masing pihak, baik penjual atau pembeli, mengulurkan apa? Ba' tangannya. Ya. Mengulurkan apa? Tangannya, sehingga terjadilah apa? Jual beli. Akad. Masing-masing mengulurkan ba'ahu, ya, tangannya, ya, sehingga terjadilah apa namanya? Terjadilah akad. Nah. Taib. Demikian pula, ya, bay'ah bermakna adalah janji taat, ya, dan sumpah setia. Ini bay'ah. Taib. Karena seorang rakyat mengambil tangan penguasanya, pemimpinnya. Ya. Taib. Para sahabat berjabat tangan dengan Abu Bakar As-Siddiq, berjabat tangan, bersumpah untuk mendengar dan apa? Taat. As-sam'u wa ta'ah fil ma'ruf. Mendengar dan taat apa? Dalam perkara yang apa? Yang ma'ruf. Bay'at. Nah. Wabillahi taufiq. Jadi itulah ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Jadi kenapa jual beli dikatakan bay'ah? Karena itu tadi. Kemudian kenapa sumpah setia juga dikatakan bay'ah? Karena itu tadi. Masing-masing pihak menjulurkan apa namanya? Ba'ahu, tangannya. Yang satu mengulurkan tangannya untuk menjual, yang satu mengulurkan tangan untuk apa? Membeli. Yang satu mengulurkan tangan untuk, ya, menyampaikan sumpah setia untuk mendengar dan apa? Dan taat. Yang satu adalah penguasa yang dia punya hak untuk didengar dan ditaat. Ditaat. Nah, wabillahi taufiq. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Baik. Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam

Yang tidak hadir siapa di situ? Utsman. Kenapa tidak hadir? Diutus ke Mekah. Tidak pulang-pulang. Dikabarkan, diisukan apa? Dibunuh. Jadi baiat Ridwan itu, kenapa sampai terjadi baiat Ridwan? Sebabnya adalah Utsman bin Affan diantaranya. Dan ketika itu Nabi memegang tangan kirinya dengan tangan kanan beliau. Ini adalah tangannya Utsman bin Affan. Jadi kalau yang lain sahabat memakai tangan-tangan mereka sendiri, Rasulullah SAW mewakilkan tangannya Utsman dengan tangan apa? Kiri beliau. Nah, ini cara baiat yang pertama, yaitu dengan apa? Bersalaman. Muncul pertanyaan, nah terus sahabiat dulu, para wanita-wanita bagaimana? Bukankah Nabi tidak pernah menyentuh sedikit pun dari wanita yang bukan apa? Mahram. Belum pernah Nabi menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Abadan. Belum pernah. Ya. Nah, belum pernah menyentuh wanita yang bukan mahram. Tidak pernah. Ya. Nah, terus bagaimana ya baiatnya? Bukankah baiat itu bukan hanya untuk kaum laki-laki saja, namun juga untuk kaum apa? Wanita. Nah, ini cara baiat yang kedua, yaitu baiat ya bagi kaum apa? Wanita, ya. Taib. Untuk kaum wanita cukup dengan ucapan, tanpa dengan apa menjabat apa tangan, sebagaimana ya mereka kaum wanita mengucapkan itu nanti. Aku membaiatmu wahai Rasulullah untuk selalu mendengar dan taat. Ya. Demikian. Ya. Jadi hanya dengan ucapan. Jadi Rasul membaiat kaum wanita, aku baiat kalian untuk selalu mendengar dan apa dan taat. Dalam keadaan susah, dalam keadaan sempit, dalam keadaan mudah, dalam keadaan apa namanya, apapun. Walaupun dalam keadaan zalim penguasa itu. Untuk selalu mendengar dan taat, fil ma'ruf, dalam perkara yang apa? Yang ma'ruf. Nah. Baik. Kemudian jenis yang ketiga, atau cara yang ketiga dari bayat, adalah diwakili oleh ahlul halli wal aqdi. Diwakili oleh ahlul halli wal aqd, ya, perwakilan. Hanya beberapa orang saja yang mungkin apa berbaiat atau dibaiat. Naam. Taib. Dan itu juga sudah terjadi pada zaman dulu, di zaman Umar, Utsman. Ya. Tidak semua kaum muslimin bersalaman dengan siapa? Umar bin Khattab. Ya. Sudah sampai Persia, Romawi. Sudah sampai kemana-mana negeri Islam ini. Kalau rakyat itu harus bersalaman dengan penguasanya, ya, taib. Ya sampai kapan akan bersalaman? Kalau di negeri kita ini dari Sabang sampai Merauke, ya, berapa jumlah penduduk negeri kita? Antum pernah hitung belum? Pernah dengar informasi sekarang berapa? Belum pernah? Kok belum pernah? Ada informasi? Taib. Taruhlah. Ya, 300 juta penduduk Indonesia. Baik. 250 juta misalnya. Nah, kalau 250 juta itu semuanya datang ke Jakarta, ya. Bersalaman semuanya dengan presiden. Ya. Untuk apa namanya? Mendengar dan taat, semuanya salaman. Kira-kira ya, selesai enggak 5 tahun itu? Sejak awal pelantikan presiden sampai apa? Sampai akhir jabatan, ya, ada yang belum bersalaman dengan apa? Dengan penguasa. Malik Salman, Raja Salman misalnya, ya, baik, sebagai penguasa. Semua penduduk negeri, Mamlakah Arabiyah Saudiyah, semuanya datang ke Riyadh, ya, bersalaman dengan apa? Dengan Raja Salman. Oh, satu-satu salaman, baiat, baiat, baiat. Nah, untuk yang seperti ini, ya, baiatnya cukup ahlul halli wal aqd. Ahlul halli wal aqd. Naam. Wabillahi taufiq. Ini penting untuk diketahui ma'asyiral muslimin, agar jangan sampai seorang nanti terombang ambing. Ada hadis dibaca. Hadisnya sahih. Man mata walaysa fi unuqihi bai'ah, ya. Barang siapa yang mati dan di lehernya tidak ada baiat, ya, maka dia matinya adalah mati apa? Jahiliyah. Mati jahiliyah saya ini. Ya. Saya belum pernah baiat. Harus orang punya baiat.